nama saya Iwa dari Karawaci. Yes, Pak Iwa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin yang dengan idealismenya itu membatasi kita sebagai karyawan untuk bisa maju dan memajukan perusahaan itu? Super sekali. Terima kasih, Pak Iwa. Silakan Pak Marius. Seorang yang hebat membutuhkan justru batasan. Aneh ya? Orang-orang hebat harus jelas batasnya di mana supaya dia bebas sekali di dalam batasan-batasan itu. Nah, kalau orang mau tidak diberi batasan, tetapi kegiatannya kecil, untuk apa diberikan kebebasan? Itu sebabnya kita dibatasi dulu menjadi supervisor. Lalu terlalu hebat di dalam batasan sebagai supervisor, kita dijadikan assistant manager. Lalu terlalu hebat untuk menjadi, terlalu hebat jadi pesannya. Satu detik setelah Anda menjabat, segera upayakan Anda tidak pantas bagi jabatan itu. Tetapi ada orang yang 14 tahun tetap berusaha menjadi pantas di tempat itu. Lalu bertahan mati-matian supaya tidak diganti. Orang seperti itu harus segera diganti karena dia yang menyebabkan karir beracun. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Saya persilakan. Bapak, silakan yes, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Nama saya Anggi dari Jakarta. Yes, Pak Anggi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk menghadapi teman satu kantor yang suka mengeluh sehingga kita tidak terbawa suasana jadi mengeluh juga. Jangan duduk dulu. Bagaimana caranya menyiasati, menyikapi teman sekantor yang suka mengeluh? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda tertarik untuk sama-sama mengeluh? Tidak. Good. Anda tahu bahwa itu tidak baik? Iya. Iya. Dan Anda bisa kelihatannya seperti mendengarkan tapi tidak mendengarkan? Iya. Bisa? Bisa. Bisa? Good. Anda bisa akali seperti apapun, telepon bunyi sendiri. Halo, sebentar Pak, saya datang. Bisa? Bisa. Good. Jadi sebagian orang bertanya sesuatu yang sebetulnya dia tahu jawabannya. Super sekali Pak Mario. Ini menarik sekali kalau bicara mengenai orang yang suka mengeluh karena saya yakin ada di sekeliling kita Pak. Yeah. Lalu pertanyaan selanjutnya kalau bicara mengenai lingkungan yang tadi Bapak ceritakan. Apakah mengeluh itu jadi satu hal yang memang betul-betul tidak boleh dilakukan? Bukankah ada waktu-waktu yang tepat Pak untuk mengeluh? Oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ulangi contoh saya mengenai cacing. Kalau mungkin rekan-rekan belum pernah melihatnya. Kalau ada satu gelas, satu bidang gelas begini, lalu ada cacing di sini, lalu kita pasang api lilin di bawahnya. Kacanya jadi panas ya. Apa yang dilakukan cacing? Melihat-lihat. Menggeliat. Melihat-lihat. Good. Tahu kenapa cacing menggeliat pergi menjauhi api? Tahu kenapa? Bukan panas, karena dia tidak bisa mengeluh. Manusia tidak meninggalkan tempat jelek karena bisa mengeluh. Belajarlah dari cacing. Super sekali Pak Mario. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dan kita sudah bicara mengenai banyak hal malam hari ini Pak. Yes. Kita bicara mengenai rasa takut, kita bicara mengenai karir yang menjadi racun dan sebaliknya. Lalu saya yakin di antara kita ada begitu banyak orang-orang yang sudah sampai pada titik di mana merasakan keinginan untuk bisa naik kelas. Namun yes, tidak terjadi dan tidak terjadi. Apa saran Bapak untuk orang-orang seperti itu? Super sekali Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super. Jangan berlama-lama di satu keadaan, karena seharusnya kita segera naik kelas. Masalahnya, kita tidak bisa naik kelas selama kita bertahan menikmati penyiksaan dari kelemahan. Saya ulangi, menikmati penyiksaan dari kelemahan.

Namun saya mau minta izin menyela sedikit Pak Mario. Ya, tadi bicara mengenai siapa yang ini, siapa yang itu, pasti kita semua ingin. Ya. Lalu memantaskan diri, oke saya setuju. Namun di luar sana mungkin ada orang-orang yang menjawab seperti ini. Lah tapi kesempatannya belum datang. Super sekali. Itu salah satu kelemahan. Atau kekuatan. Yuk, saya tadi terlanjur bicara yang membuat orang tidak angkat tangan. Kalau gitu saya tanya lagi. Siapa yang merasa kalau dikasih kesempatan jadi orang hebat? Di rumah, Anda angkat tangan juga ya kalau dikasih kesempatan sudah hebat. Sekarang saya tanya, Anda sebetulnya sudah dikasih kesempatan sekarang? Sudah. Hebat nggak di kesempatan ini? Belum. Tuh, Anda sudah diberikan kesempatan sekarang? Gotingan kesempatan lebih besar lagi, betul. Yang sekarang sudah hebat. Jadi tidak usah diberi yang besar. Sebagian besar orang yang menginginkan kesempatan belum menjadi orang hebat di kesempatan yang sekarang. Buktikan bahwa kita pantas bagi kesempatan yang besar dengan menghebatkan diri di kesempatan apapun kita berada sekarang. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan tidak terasa sudah segmen keempat, jadi saya persilakan Bapak memberikan kesimpulan. Terima kasih, sahabat Indonesia yang super. Saya berbahagia sekali bertemu dalam program Karir Beracun ini, karena supaya kita bisa tegas memutuskan yang baik bagi kita. Nah, sebaik-baik manusia adalah dia yang berguna bagi orang lain. Sehingga, tujuan perubahan pribadi bukan untuk kebaikan diri saja. Tetapi kalau Anda mau berubah, mau melakukan sesuatu, pastikan Anda melakukan sesuatu yang menjadikan diri Anda baik bagi orang lain. Jadi anjurannya, berfokuslah pada kegiatan yang menjadikan Anda bernilai bagi orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi. Berfokuslah pada kegiatan yang menjadikan kita, Anda, bernilai bagi orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Dan